Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudah wa sallama tasliman kathira, amma ba'd. Masih kita pada pembahasan tentang ahkam al-fa'il, yaitu berkait dengan hukum menyertakan ta'u ta'nifi sakinah bersama akhir dari fi'lun ma'd, fi'il ma'di. Sudah lewat ya macam yang pertama, yaitu yang sifatnya jawaz, bolehnya menyertakan pada akhir fi'il madhi ta'u ta'nits, boleh pula meninggalkannya, dan itu terjadi di empat masalah. Masalah yang pertama adalah ketika fa'ilnya adalah isim zahir muannats majazi, isim zahir muannats majazi seperti tola'ati syams, ya boleh tola'a syams karena asyams meskipun ia mu'annath, tapi mu'annathnya majazi. Sudah kita lewatkan makna mu'annath majazi, yaitu apa yang dia tidak memiliki farj. Kemudian masalah yang kedua, dari bolehnya menyertakan ta'nitsi sakinah ataupun meninggalkannya, yaitu ketika amilnya adalah ni'ma dan bi'sa. Ya, ni'matil mar'atu hindun atau ni'ma al mar'atu hindun. Ya, hal ini dikarenakan yang dimaukan dengan isim yang datang setelah ni'ma dan ni'mat adalah istighraq al-jins, untuk mencakupi semua jenis ni'matil mar'ah, maka semua mar'ah masuk di dalamnya. Ya, alif lamnya lil-jins. Ya, sehingga dia mirip dengan jamak taksir. Ya, boleh disertakan padanya ta'u ta'nitsi sakinah ataupun ditinggalkan darinya ta'u ta'nitsi sakinah. Kemudian tempat yang keempat adalah ketika fa'ilnya jamak. Ya, fa'ilnya jamak. Di antaranya jamak taksir seperti ja'at az-zuyud. Boleh pula ja'a az-zuyudu. Ja'a ja'at al-hunudu ataupun ja'a al-hunudu. Masuk juga di sana isim jenis jamak. Isim jenis jamak yang dia menunjukkan kepada makna jamak dan dibedakan bentuk jamaknya dengan mufradnya, biasanya dengan ta' baqar, mufradnya baqarah, syajar, syajarah, atau dengan ya, rum, rumi, arab, arabi, yang ditambahkan padanya ya untuk mufradnya, yang tanpa ya untuk apa? Jamaknya. Ini pun sama. Ya, kalau dia jatuh sebagai fa'il, boleh pada fi'il madinya disertakan ta'u ta'nitsi sakinah ataupun dihilangkan. Juga masuk di dalam isim jenis, isim jamak. Bukan isim jenis jamak, tapi isim jamak yang dia menunjukkan kepada makna jamak. Tidak ada bentuk mufrad dari lafadznya. Seperti kaum, tidak ada bentuk mufrad dari lafadznya. Yang ada dari lafadz yang lain, seperti rajulun, ya, niswatun. Tidak ada bentuk mufrad dari lafadznya dan dia menunjukkan jamak. Mufradnya imra'atun, beda lafadznya. Ini juga sama hukumnya. Seperti dalam ayat, waqala niswatun fil madinah tanpa ta'u ta'nitsi sakinah. Kemudian juga ada yang dikecualikan ya, nanti insyaallah sudah belum. Kecuali jamak apa? Dua jamak tashih ya. Kecuali dua jamak tashih. Jamak muannats salim ataupun jamak mudzakkar salim. Kalau fa'ilnya jamak muannats salim ataupun jamak mudzakkar salim, maka diperlakukan sebagaimana mufradnya. Seperti al-hindad, mufradnya apa? Hindun. Bagaimana fi'il ketika dia fa'ilnya hindun, wajib tentunya dikasih apa? Ta'u ta'nitsi sakinah, ja'at hindun. Maka demikian pula ketika dijamakkan dengan jamak muannats salim, dikatakan ja'at al-hindatu, ja'a muslimun, ja'a al-muslimun. Ya, boleh enggak dikasih ta' ja'at? Tidak boleh. Kenapa? Karena pada mufradnya dikatakan ja'a muslimun ataupun ja'a al-muslimu. Tidak boleh disertakan pada ta'u ta'nitsi sakinah. Sehingga simpulannya, kalau fa'ilnya itu adalah jamak tashih atau dua jamak tashih, maka kalau jamak muannats salim disertakan, wajib padanya ta'. Kalau jamak mudzakkar salim dihilangkan darinya ta'. Hanya saja berkait dengan jamak muannats salim itu ada rinciannya, karena yang dijamakkan dengan jamak muannats salim itu beragam. Rinciannya adalah kalau jamak muannats salim itu mufradnya mudzakkar, contoh Tolhat, mufradnya apa? Tolhah. Tolhah mudzakkar atau muannats? Mudzakkar. dijamakan menjadi Talhat, jamak mu'annatsi salim juga. Kalau seperti ini, maka boleh fi'il madhinya disertakan pada nyata ja'at Talhat, ataupun dihilangkan dari nyata ja'a Talhat. Nah itu. Jadi kalau jamak mu'annatsi salimnya diambil dari yang mufradnya mudzakkar, maka boleh dengan dua sisi, disertakan pada fi'il madhinya ta atau ditinggalkan dari nyata. Kemudian juga yang kedua, apabila jamak mu'annatsi salim itu adalah yang dijamakkan dari yang mu'annats majazi, seperti tamrah menjadi tamrat, tamrah menjadi tamrat, tamrah kan mu'annats tapi apa? Majazi, karena tidak ada farj. Maka ini juga sama, boleh disertakan pada akhir fi'il madhinya ta'u ta'nitsi sakinah ataupun dihilangkan. Saqata, saqatat at-tamrat, ataupun saqata at-tamrat. Kemudian yang berikutnya, apabila jamaknya ataupun jamak mu'annatsi salimnya itu diambil dari mu'annats haqiqi, ya, tapi bentuk mufradnya mengalami perubahan, seperti banat dari bint, ada perubahan enggak? Bint kepada banat ada, ya, ada perubahan di situ, bint ke banat, harokatnya berubah, ya, tidak selamat bentuk mufradnya, ya kan, mengalami perubahan, tapi tetap dia disebut dengan mu'annats salim karena dia dijamakkan dengan alif dan ta tambahan, dan itu nama yang lebih mencakup. Majumi'a bi alifin wa ta'in mazidatain, apa yang dijamakkan dengan alif dan ta tambahan, atau nama lainnya jamak mu'annats salim. Jadi kalau jamak mu'annats salimnya adalah yang dijamakkan dari yang mufrad, yang mufrad ini mu'annatsnya haqiqi tapi mengalami perubahan ketika dijamakkan bint menjadi banat, maka ini juga boleh dengan dua sisi. Ya apa? Boleh dengan dua sisi. Boleh qalat banatun atau qala banatun. Nah, kemudian yang terakhir yaitu ketika jamak mu'annatsi salimnya diambil dari apa? Mu'annats haqiqi dan bentuk mufradnya tidak mengalami perubahan. Hindun hindat. Maka ini wajib, ya, pada akhir fi'il madhinya disertakan ta'u ta'nitsi sakinah. Qamat hindatun. Ya, qamat hindatun, enggak boleh qoma. Ya, dari empat keadaan dari jamak mu'annatsi salim ataupun apa yang dijamakkan dengan alif dan ta, yang tiga boleh dengan dua sisi, yang terakhir hanya dengan satu sisi, ya. Kemudian pembahasan berikutnya adalah wal wajibu fi ma ada dzalik wa huwa mas'alatan. Sudah jauh ya? Yang wajib ini juga sudah ya. Yang wajib untuk disertakan bersama akhir fi'il madhinya ta'u ta'nitsi sakinah ini pada dua masalah. Masalah yang pertama ketika fa'ilnya mu'annats haqiqi. Iya, isim dhahir mu'annats haqiqi. Ataupun ketika fa'ilnya mu'annats haqiqi lah. Apakah isim dhahir ataupun dhamir? Isim dhahir qamat hindun, dhamir hindun qamat, wajib dikasih ta. Ya, kalau mu'annats haqiqi. Jadi kalau fa'ilnya fi'il madhi itu mu'annats haqiqi, mesti dikasih ta ta'nitsi sakinah. Ya, apakah isim dhahir bentuknya qamat hindun atau dhamir hindun qamat. Ya, khususnya ketika tidak dipisahkan antara fi'il dengan fa'ilnya oleh pemisah. Kalau dipisahkan, ya kembali kepada pembahasan sebelumnya tentang bolehnya untuk menyertakan pada fi'il madhinya ta ataupun meninggalkannya. Juga tidak datang setelah ni'ma dan bisa. Kalau datang setelah ni'ma dan bisa, boleh dengan dua sisi, sudah lewat juga. Contoh, idh qalat imra'atu imran, dikasih ta. Tidak boleh dikatakan qala imra'atu. Kecuali di sana ada lughah yang datang juga dari orang Arab, cuma sedikit, sangat sedikit dalam penggunaan, yang disebut dengan lughah qala fulana. Lughah qala fulana. Ini dikatakan oleh si bawah juga adanya. Ya, ini dijadikan fi'il mudzakkar bersama fa'il yang bentuknya isim dhahir mu'annats haqiqi. Ya, qala fulana. Bahasanya disebut dengan apa? Qala fulana. Ya, ini dibatasi sesuai dengan yang dinukil dari orang Arab saja, tidak bisa kiaskan. Ya. Kalau mereka katakan qala imra'atun boleh, ya sudah kita ikuti. Tidak bisa dikiaskan kepada contoh yang lain, terbatas pada contoh yang datang dari mereka. Itu lugah yang sangat sedikit. Ya, menjadikan fiilnya mudzakkar tanpa ta'u ta'nitsi sakinah bersama fa'ilnya yang isim dhahir muannats hazihi. Itu lugah apa? Qala fulana tuh. Bukan qalat, lugah qala fulana. Kemudian tempat yang kedua atau masalah yang kedua di mana wajib fi'il madhinya disertakan padanya ta'u ta'nitsi sakinah adalah ketika fa'ilnya dhamir muttasil. Apa fa'ilnya dhamir muttasil? Mutlak, apakah dhamir muttasil ini kembalinya kepada muannats hakiki ataupun majazi? Contohnya asyamsu tola'at, wajib dikasih ta. Kenapa? Karena fa'ilnya mu'annas ataupun fa'ilnya dhamir mutasil kan, hiya, yang kembalinya kepada mu'annas. Asyams tidak peduli apakah mu'annasnya hakiki ataupun apa majazi, pokoknya kalau fa'ilnya dhamir mutasil harus dikasih ta. Hindun qamat asyamsu tola'at. Kemudian pembahasan berikutnya adalah tentang maqama illa hindun, ya. Maqama illa hindun. Secara zahir boleh dengan dua sisi, ya. Karena di situ dipisahkan antara qama dengan hindun oleh pemisah. Tapi mereka ahli nahwu ataupun orang Arab mewajibkan qama dijadikan mudzakkar. Tidak boleh disertakan pada nyata. Tidak boleh dikatakan maqamat illa hindun pada nasr, ya, pada selain syair. Tidak boleh, tapi harus dikatakan maqama illa hindun. Karena alasannya sudah lewat. Ya, karena hakikat fa'ilnya qoma, ya, itu bukan hindun, ya. Fa'ilnya itu takdirnya ahadun, hindun aslinya badal gitu. Oleh karenanya tidak boleh disertakan pada qoma apa tak, ya. Aslinya hindun badal dari ahadun, yang itu merupakan fa'il muqaddar dari qoma. Aslinya maqama ahadun illa hindun. Nah, kita lanjutkan. Wa hadza, disitu ya. وهذا أحد المواطن الأربعة التي يطرد فيها حذف الفاعل. Inilah أحد المواطن الأربعة, salah satu dari tempat-tempat yang empat yang mutarid, bisa dikiaskan padanya pembuangan fa'il. Tempat yang pertama ini yang barusan kita lewatkan, yaitu seperti contoh maqama illa hindun, itu pada istitsna mufarrogh. Istitsna mufarrogh adalah istitsna yang terjadi pada kalam yang manfi dan naqis. Kalam manfi ya didahului oleh nafi, ma, ya, ataupun yang syibun nafi. Naqis tidak disebutkan mustatna minhunya, itu naqis. Seperti maqama illa hindun, ini kan manfi kan, ma, kemudian tidak disebutkan mustatna minhunya. Ya, contoh yang kalam yang disebutkan mustatna minhunya, ya, maqamal qawmu tuh. Maqamal qawmu illa misalkan Zaidun, ya, di situ disebutkan kan mustatna minhunya. Jadi ada mustatna, ada yang mustatna minhu. Kalau mustatna minhu, ya, artinya terjemahannya yang dikecualikan darinya. Kemudian mustatna yang dikecualikan, maqamal qawmu illa himaran misalkan, ya. Tidaklah kaum itu berdiri kecuali himar, ya. Himar dikecualikan dari al-qawm, yaitu mustatna minhu namanya. Dan pada contoh ini maqama illa hindun tidak ada mustatna minhunya kan. Nah, itu istitsna mufarrogh. Pokoknya kalau seperti itu bentuknya maqama illa hindun, majaa illa zaidun, maka di situ apa? Pembuangan fa'il itu mutarid, bisa dikiaskan. Ya, pembuangan fa'il bisa dikiaskan. Ya. Tinggal dikiaskan saja itu tempat yang pertama di mana membuang fa'il itu mutarid, bisa dikiaskan, yaitu pada istitsna mufarrogh. Pada apa? Istitsna mufarrogh. Ya, adapun secara istilah ya fa'ilnya ya hindun secara istilah gitu. Maqama illa hindun ya fa'ilnya hindun secara istilah. Adapun aslinya maqama ahadun illa zaidun ataupun maqama ahadun illa hindun, ini melihat maknanya. Melihat maknanya. Ya. Tadi kan disebutkan maqama illa hindun, takdirnya maqama ahadun illa hindun, itu melihat maknanya. Adapun melihat i'rabnya secara istilah ya hindun fa'il. Hindun fa'il. Ya, yang dimaksud dibuang fa'il berarti fa'il secara makna, ya, maqama illa hindun. Adapun secara istilah ya hindun sudah fa'il. Ya, atau mudahnya antum kiaskan saja contoh ini maqama illa hindun. Di situ pembuangan apa? Fa'il itu mutarid, ya. Wasan yang kedua, tempat yang kedua di mana pembuangan fa'il itu bisa dikiaskan adalah fa'ilul masdar, fa'ilnya masdar. Jadi masdar juga sama beramal seperti fi'il, ya, merofakan fa'il, menasobkan maf'ul, ya. Ajibtu min dharbin Zaidun kalban, misalkan ajibtu min dharbin Zaidun kalban. Zaidun fa'ilnya apa? Dharb, kalban maf'ulnya. Kaqouli ta'ala. Jadi pembuangan apa fa'il dari masdar itu bisa dikiaskan. Contoh dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, au it'amun fi yawmin dhi masghabah yatiman dha maqrabah. Atau memberi makan di hari kelaparan yatiman, anak yatim, dha maqrabah, yang memiliki hubungan kekerabatan. It'am di sini tidak disebutkan fa'ilnya mahdhuf. Yang disebutkan hanya maf'ulnya, itu yatiman. Yatiman itu mansub karena dia sebagai maf'ul dari it'am, dan it'am itu masdar dari at'ama yut'imu, it'am. Fa'ilnya mana mahdhuf? Takdirnya au it'amuhu yatiman, atau dia memberikan makan kepada yatiman, seorang anak yatim. Bisa digaskan pembuangan apa? Fa'ilnya masdar. Ya, bisa disebutkan, boleh dibuang gitu. Ya. Kalau antum bikin jumlah yang lain silakan disebutkan fa'ilnya. Ya. Seperti ajibtu min dharbi Zaidin Amran. Ajibtu min dharbi Zaidin Amran. Mana fa'ilnya dharb? Zaid. Dia secara i'rabnya atau secara lafadznya majrur ya, tapi secara maknanya fa'il marfu karena dia fa'ilnya dharb. Bisa dibuang juga kayak katanya di sini mutarid. Kemudian takdiruhu, takdirnya au it'amuhu yatiman, au it'amuhu yatiman. Fa'ilnya mahdhuf. Takdirnya it'amuhu yatiman. Wa salih, tempat yang ketiga dari pembuangan fa'il yang sifatnya bisa dikiaskan mutarid adalah pada bab niyabah itu naibul fa'il. Wa qudiyal amr, diputuskanlah segala urusan. Ya tentunya dibuangnya fa'il memiliki agrob, tujuan-tujuan yang banyak. Ada yang kembalinya kepada lafal seperti untuk meringkas, atau kepada makna. Di antaranya sudah diketahui fa'ilnya khuliqal insanu bu'ifa, dibuang fa'ilnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ya untuk karena sudah diketahui siapa pencipta. Ya. Ini juga mutarid, pembuangan fa'il pada naibul fa'il. Dibuang ketika ada kebutuhan, apa? Apakah kaitannya dengan apa? Lafal untuk meringkas dan yang lainnya, atau makna sudah diketahui. Ya, siapa pelakunya? Ya, asluhu, asal dari waqudiyal amr wallahu alam wa qadallahu al amra. Dibuang di sini lafzul jalalah jadi qudiyal amru. Ini juga bisa dikiaskan. Warabi, tempat yang keempat dari bolehnya mengiaskan pembuangan fa'il adalah membuang fa'ilnya af'il fi ta'ajjubi idza dalla alaihi mutaqaddimun mithluh. Yaitu fa'il af'il, membuang fa'ilnya af'il fi ta'ajjub, yang datang pada sifat ta'ajjub. Si asmi' bihim absir, alangkah tajam ya pendengaran mereka dan juga pandangan mereka. Idza dalla alaihi mutaqaddimun mithluh, kapan boleh dibuang fa'ilnya af'il dalam ta'ajjub? Yani idza dalla alaihi mutaqaddimun mithluh, ketika ada sesuatu yang semisalnya yang menunjukkan kepada yang dibuang itu. Apabila ada sesuatu yang mendahului, yang mendahuluinya yang semisal dengan yang dibuang itu, yang menunjukkan kepada yang dibuang itu. Mungkin dengan contoh yang jelas. Contoh kaqouli ta'ala asmi' bihim absir. Asmi' bihim absir. Mana fa'ilnya absir? Dibuang. Kenapa? Karena sudah ditunjukkan oleh yang mendahuluinya yang sama, semisal yang dibuang itu apa? Bihim. Aslinya asmi' bihim wa absir bihim. Dibuang fa'ilnya apa? Absir. Kenapa? Karena sudah ada sesuatu yang semisalnya yang mendahulinya, yang itu menunjukkan apa yang dibuang. Ai yani wa absir bihim, yani wa absir bihim, alangkah tajam pandangan mereka. Ta'ajub maknanya, bukan lihatlah, bukan. Jadi sifat ta'ajub ada dua kan? Ma'af'ala dengan af'il bi. Ma ahsana Zaidan, alangkah bagus Zaid, atau ahsin bi Zaidin, alangkah bagus Zaid, sama maknanya. Fa hudhifa bihim min ats-tsani, maka dibuang bihim dari yang kedua, itu bihim haknya adalah fa'il. Kenapa? Li dalalatil ula 'alaihi, karena bihim yang pertama sudah menunjukkan kepada bihim yang kedua yang dibuang. Wa huwa fi mawdhi' rafin, dan bihim itu pada mahalnya rafa' 'ala al-fa'iliyah, sebagai fa'il 'indal jumhur, menurut madhabnya jumhur. Ya, kenapa demikian? Karena asmi' wa absir di sisi jumhur adalah fi al-mawdhi dia, bukan fi al-amr. Hanya saja lafadznya datang dengan lafadz amr, dan maknanya bukan amr, tapi khobar, pemberitaan. Ya. Asli dari asmi' bihim dan absir bihim dan semisal itu, ya, adalah fil madhi yang dia sighahnya af'ala. Ya, sighahnya af'ala artinya asma' absara. Yang maknanya sara dza kadza. Jadilah dia memiliki ini. Kalau asma' jadilah dia memiliki pendengaran. Absara jadilah dia memiliki basar. Apa? Pandangan. Itu aslinya apa? Wazannya af'ala. Ya. Jadi aslinya asmi' itu asma', absir absara. Kemudian dirubah bentuknya, bentuk madhinya kepada bentuk amr. Jadi apa bentuknya? Asmi' kan? Iya kan? Af'ala yuf'ilu af'il. Betul enggak? Asma' yusmi'u asmi'. Amrnya gitu. Absar yubsir absir. Ya. Maka jadilah apa? Jadi tadi ahsana Zaidun tuh. Dari asma'a Zaidun, contoh Zaid. Asma'a Zaidun absara Zaidun. Dirubah jadi asmi' Zaidun. Ya kan? Absir Zaidun. Cuma di sini kan dalam ayat ini fa'ilnya dhamir. Asma'ahum berarti kan? Jadi asmi'hum, absirhum kan? Faqubiha. Ya, maka dianggap jelek penyandaran ataupun kita bikin contoh yang lain ya yang lebih mudah. Jadi asalnya ahsin Zaidun, ahsin Zaid, ahsin bi Zaidin, aslinya ahsana Zaidun. Kemudian dirubah ahsana yang bentuknya fi'il madhi ini kepada bentuk fi'il amr. Jadi ahsin Zaidun kan. Ketika dirubah menjadi fi'il amr ahsin Zaidun, di situ ada sesuatu yang jelek. Di mana disandarkan bentuk fi'il amr ahsin kepada isim dhahir. Yang namanya fi'il amr kan fi'ilnya harusnya kan musatir ya fa'ilnya. Tapi di sini isim dhahir ahsin Zaidun. Ini enggak bagus. Kalau fi'il amr kan misalnya adri apa ahsin kan anta harusnya fa'ilnya. Tapi di sini Zaidun fa'ilnya. Ah ini enggak bagus. Karena enggak bagus maka ditambahkan ba pada fa'ilnya. Agar apa? Agar dia seperti bentuk maf'ul bih. Ya, maf'ul bih dengan perantaraan huruf jar seperti umrur bi Zaidin, lewatilah Zaid, marru bi Zaidin. Umrur bi Zaidin fi'il amrnya, marru ya murru umrur. Umrur bi Zaidin. Ya. Jadilah ahsin bi Zaidin. Ya. Itu prosesnya. Jadi awal dari ahsana Zaidun apa? Awal dari ahsin bi Zaidin, ahsana Zaidun. Setelah itu dirubah ahsana menjadi bentuk fi'il amr. Ahsin Zaidun. Jelek di sini disandarkan bentuk amr. Bentuknya amr fil madhi, coba bentuknya amr disandarkan kepada isim dhamir. Maka dikasih ba. Jadilah apa ahsin bi Zaidin. Ya. Jadi Zaidin itu lafaznya majrur tapi mahalnya rafa. Fa'il ba-nya itu huruf jar tambahan yang sifatnya lazim. Melekat harus tambahkan gitu ya. Huruf jar sifatnya lazim. Nah, itu perlu dipahami, perlu kita i'rab juga. Asmi' bihim absir agar kita tahu bagaimana cara i'rabnya. Asmi' bihim absir. Asmi' fi'lun ma'ud, bukan fi'il amr. Ya, fi'lun apa? Ma'ud. Ya, ja'ala suratil amr yang datang dalam bentuk fi'il amr mabni berarti ala fathin muqaddar ya. Karena fi'il amr kan mabni dari apa? Fathah. Ya. Jadi mabni ala fathin muqaddar. Apa yang menghalangi muncul fathah? Ishtighalul mahal bisukunil 'arid. Sibuknya tempat dengan sukun arid yang muncul karena kebutuhan. Karena dia datangnya dalam bentuk amr sehingga ada sukun. Karena fil amr demikian. Mabni ada sukun. Kemudian bihimnya banyak harfu jar zaid lazim. Dikatakan hurufnya apa? Harfu jarin zaid lazim. Huruf jar tambahan yang mesti lazim. Huruf jar beda-beda. Hanya zaid saja yang lazim tambahannya. Kemudian ha itulah fa'ilnya. Ya. Adapun mim hanya dalal alal jama' menunjukkan pada jama'. Nah, selesai ya dengan ini pembahasan tentang tempat-tempat di mana pembuangan fa'il itu bisa dikiaskan. Yang pertama pada istitna mufarrah seperti maqama illa hindun. Ya. Jadi kalau istitna mufarrah itu yang sebelumnya belum menyempurnakan gitu loh. Menyempurnakan apa? Susunannya maqama sempurna belum itu. Belum mengambil fa'ilnya, ya kan? Ya, sempurna dengan hindun. Maka yang setelah illanya diharap sesuai dengan kebutuhannya. Ya. Istitna mufarrah. Ma darabtu illa bagaimana? Zaidan gitu. Ma maratu illa bi Zaidin. Ya. Ini contoh-contoh istitna mufarrah. Ya. Adapun pada contoh tadi ma maratu illa Zaidan di situ enggak ada fa'il. Karena itu maf'ul yang dibutuhkan. Ya, adapun pada contoh maqama di sini kan butuh fa'il qamanya. Ya di sini maqama illa hindun secara makna fa'ilnya itu bukan hind, itu huwa. Adapun secara istilah ya hindun fa'il. Jadi rafs fa'il ma nafiyah qama filun maut mabni al-fats illa ada tusidna ya hindun fa'il. Selesai. Ya. Kemudian bahasan berikutnya adalah ya masih berkait dengan apa? Fa'il juga ya. Yaitu tentang hukum asal dari fa'il. Wal aslu an yaliya amilah, hukum asal dari fa'il adalah datang langsung setelah amilnya. Ja'a Zaidun. Qala Muhammadun. Wa qad yata'akhkhar jawazan, dan kadang ya. Fa'ilnya diakhirkan jawazan dalam keadaan boleh. Seperti wa laqad ja'a ala fir'aun an-nudhur, telah datang kepada keluarga Fir'aun an-nudhur, para pemberi peringatan. Di sini diakhirkan fa'ilnya itu apa? An-nudhur. Aslinya apa? Wa laqad ja'a an-nudhuru ala Fir'aun. Tapi di sini diakhirkan apa? Fa'ilnya. Maf'ulnya dulu disebutkan kemudian fa'ilnya. Ini terkadang demikian dan itu boleh sifatnya. Nanti akan dijelaskan ada yang sifatnya boleh, ada yang sifatnya wajib ya. Saya ulangi. Jadi hukum asal dari fa'il adalah langsung datang setelah apa? Fi'ilnya, kemudian baru maf'ulnya, itu urutannya. Tapi kadang diakhirkan fa'il, didahulukan maf'ul dulu, kemudian setelah itu fa'il. Dan itu sifatnya ada yang boleh, seperti wa laqad ja'a ala fir'auna nudhur. Kalau untuk bikin kalimat sendiri boleh dikatakan ya laqad apa? Laqad ja'a an-nudhuru fir'ala fir'aun. Sifatnya boleh. Nanti akan ada penjelasannya kenapa boleh. Kemudian di antara contoh yang lain adalah ucapan penyair kama atarabbahu Musa ala qadari, sebagaimana atarabbahu Musa, Nabi Musa datang kepada Rabbnya ala qadar, sesuai dengan takdir yang Allah tetapkan. Di sini mana syaitnya? Atarabbahu Musa, fa'ilnya mana? Musa, diakhirkan dia dari maf'ulnya, maf'ulnya dulu atarabbahu Musa. Wa wujuban, ada pula yang sifatnya wajib ya, ada pula pengakhiran fa'il yang sifatnya wajib. Dijelaskan nanti aja ya. Pada syarah. Contoh, wa idibtala Ibrahim Rabbuh. Ingatlah ketika Rabbnya Nabi Ibrahim menguji Ibrahim AS. Wa idibtala Ibrahim Rabbuh. Mana fa'ilnya ibtala? Ya Rabbuh. Mana maf'ulnya? Ibrahim. Dan di sini Rabbuh fa'ilnya diakhirkan kan? Dari apa? Maf'ulnya. Ini sifatnya wajib. Tidak boleh dikatakan wa idibtala rabbuhu Ibrahim. Tidak boleh. Alasannya apa nanti? Juga contoh darabani Zaidun. Darabani apa? Zaidun. Mana fa'ilnya? Zaidun. Maf'ulnya? Dhamir ya itu. Tidak boleh dikatakan daraba Zaidun iyaya. Alasannya apa? Ini juga akan datang. Wa qad yajibu ta'khirul maf'ul ka darabtu Zaidan. Ah, tadi yang dua ini pembahasannya tentang apa? Hukum dari fa'il. Hukum asalnya dia datang setelah amilnya. Ya, kemudian kadang dia diakhirkan dari apa? Ya, diakhirkan dari apa? Amilnya. Tidak langsung datang setelah amil, tapi datang setelah maf'ulnya. Dan itu ada dua macam. Yang pertama sifatnya boleh, yang kedua wajib. Nah, yang berikutnya hukum tentang maf'ul. Wa qad yajibu ta'khirul maf'uli, dan kadang wajib maf'ul itu diakhirkan. Seperti darabtu Zaidan. Tidak boleh dikatakan daraba Zaidan apa? Anak misalkan. Apalagi tu, ya. Kemudian juga contoh wa ma ahsana Zaidan. Harus di sini diakhirkan maf'ulnya Zaidan. Enggak boleh dikatakan ma Zaidan ahsana, enggak boleh. Contoh yang berikutnya daraba Musa Isa. Mana fa'ilnya? Daraba Musa Isa. Mana maf'ulnya? Maf'ulnya Isa. Enggak boleh untuk menjadikan Musa sebagai apa? Maf'ulnya. Alasannya apa? Ini juga akan datang. Bi khilafi, berbeda dengan contoh arba'ati sughra al-kubra. Ini boleh didahulukan maf'ulnya. Arba'ati sughra al-kubra. Mana maf'ulnya di sini? Arba'atu menyusui. Menyusui. Yang besar menyusui yang kecil atau yang kecil menyusui yang besar? Yang besar menyusui kecil, yang kecil. Sehingga boleh di sini diakhiri di apa? Didahulukan maf'ulnya dari fa'ilnya. Arba'ati sughra al-kubra, mana fa'ilnya? Al-kubra. Mana maf'ulnya? As-sughra. Di sini maf'ulnya didahulukan dari fa'ilnya. Ini boleh. Alasannya juga akan datang. Antum mungkin bisa menerka ya, kenapa boleh. Ya. Boleh dikatakan arba'atil kubra sughra, boleh juga arba'atil sughra al kubra. Wa qad yataqaddamu 'ala al 'amil jawazan, dan kadang maf'ul itu mendahului amilnya jawazan. Boleh sifatnya. Contoh fariqon hada. Boleh pula dikatakan hada fariqon. Wa wujuban, dan kadang sifatnya wajib. Contoh ayyamma tad'u. Tidak boleh dikatakan tad'u ayyama. Ayyamma. Ini juga akan datang. Ya, jawabannya. Itu dia isim syarat. Dia harus dahulukan. Wa idza kana al-fi'lu ni'ma aw bi'sa fal-fi'lu imma mu'arraf bi al-jinsiyah nahu ni'mal 'abdu aw mudhafun lima fihi lima hiya fihi. Adapun kalau fi'ilnya ni'mah atau bi'sa, maka fa'ilnya ada kalanya dimakrifahkan dengan alif lam al-jinsiyah, contoh ni'mal 'abdu, dan ada kalanya fa'ilnya mudhaf, isim yang diidhafahkan kepada yang al-jinsiyah itu ada padanya. Contoh wala ni'ma darul muttaqin, di sini fa'ilnya ni'mah dar, dan dar diidhafahkan kepada isim yang beral al-muttaqin. Itu hanya, atau masih ada satu lagi. Au dhamirun mustatirun mufassarun bitamyizin mutabiqin lil makhsus, atau ada kalanya fa'ilnya ni'mah adalah dhamir mustatir, yang dhamir mustatir itu yang tersembunyi dhamirnya ditafsirkan oleh tamyiz, yang tamyiz ini mutabiqin lil makhsus, yang mencocoki sesuai sesuatu yang dihususkan dari pujian ataupun cercaan, yaitu mustatir. Nanti jawab datang penjelasannya. Nahu bi'sa lidh-dhalimina badala, bi'sa lidh-dhalimina badala. Mana fa'ilnya bi'sa? Dhamir mustatir. Ya, dhamir mustatir huwa. Ya, dan dhamir mustatir itu huwa ditafsirkan oleh tamyiz badal. Ya. Dan tamyiznya mencocoki sesuatu yang dihususkan dengan dham di sini. Bi'sa al-badal huwa, kembali kepada al-badal. Bi'sa al-badal badala, ya lidh-dhalimina. Nanti kita akan baca syarahnya itu. Ya, kita ambil satu atau dua ya bahasannya. Syarah. Al-fi'l wal-fa'ilu kal-kalimati al-wahidah. Fi'il bersama fa'il itu seperti satu kata. Maka haknya keduanya adalah bersambung. Fi'il, kemudian apa? Fa'il. Kenapa? Karena fi'il dan fa'il seperti satu kata. Wa haqqul maf'uli an yatiya ba'dahuma. Adapun haknya maf'ul adalah agar dia datang setelah fi'il dan fa'il. Contoh ucapan Allah SWT, wa waritha Sulaimanu Dawud. Waritha fi'ilnya, Sulaiman fa'il, Dawud maf'ulnya. Itu hukum asalnya, demikian urutannya. Wa qad yata'akhkhar al-fa'ilu 'anil maf'ul. Tapi kadang fa'il diakhirkan dari maf'ul. Fi'il, maf'ul, kemudian fa'il. Wa dhalika 'ala qismain, dan itu ada dua macam, ja'izin wa wajibin. Ada yang sifatnya boleh, ada yang sifatnya wajib. Jadi diakhirkannya fa'il dari maf'ul ada dua keadaan. Yang pertama boleh, yang kedua apa? Wajib. Sekarang kita masuk ke pembahasan tentang diakhirkannya fa'il dari maf'ul secara boleh. Ya. Fal ja'izu ka qawli ta'ala. Contoh diakhirkannya fa'il dari maf'ul secara boleh adalah ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa laqad ja'a 'ala fir'auna an-nudhur. Wa laqad ja'a 'ala fir'auna an-nudhur. Ya, i'rabnya jelas kan? Ya, wawu istinafiyah lam waqi'ah fi jawabil qasam, jadi lamir sini lam yang jatuh sebagai jawaban dari qasam. Ya, wallahi laqad jaa, kemudian qad harfu tahqiq, jaa fi'lun ma'um mabni 'ala al-fath 'ala afulun bih, dan dia mudhaf fir'aun mudhafun ilayhi majrur wa 'alamatu jarri al-fathah niyaba 'an al-kasr li'annahu la yansarif an-nudhru fa'il dari jaa. Ya, insyaallah ini jelas. Ya. Kemudian contoh ucapan penyair, jaa al-khilafata aw kanat lahu qadara kama anna kama atarabbahu Musa 'ala qadari. Beliau Umar ibn Abdul Aziz ja'al khilafah, mendatangi khilafah, kepemimpinan, ataupun kepemimpinan itu ditakdirkan oleh Allah kepadanya, untuknya. Kama atarabbahu Musa ala qadar, sebagaimana Nabi Musa mendatangi Rabbnya ala qadar, sesuai dengan takdir dari Allah. Di sini syaitnya mana? Atarabbahu Musa. Atarabbahu Musa boleh diganti dengan apa? Ata Musa rabbahu. Lihat, falau qila fil kalam, seandainya dikatakan pada kalam yang lain, ja'a nudhru ala fir'aun, lakana ja'iza, nisa itu boleh. Wa kadha lau qila, demikian pula pada ucapan mi'ir tadi, seandainya dikatakan, kama ata Musa rabbahu, nisa itu boleh. Kenapa demikian? Nah, ini alasannya. Ya, kenapa boleh? وذلك لأن الضمير حينئذ يكون عائدا على متقدم لفظا ورتبة. Yang demikian dikarenakan sesungguhnya dhamir ketika itu, ketika dalam contoh tadi walaqad jaa'a ala fir'auna an-nudhur, ataupun itu apa? Ucapan penyair. Apa? Atarabbahu Musa ala qadar. Ya, ata Musa rabbahu ala qadar. Karena dhamir ketika itu yakunu 'aidan ala mutaqaddimin lafdhan wa rutbah. Ya. Kembali kepada sesuatu yang apa? Mutaqaddim, mendahului dalam lafaz dan rutbahnya. Tadi ucapan atarabbahu Musa, atarabbahu Musa. Ya, boleh dikatakan apa? Ata Musa rabbahu, ata Musa rabbahu. Kenapa boleh? Wa dzalika li'anna dhamir, yang demikian dikarenakan dhamir ha pada rabbahu ketika itu aidan ala mutaqaddimin lafdhan wa rutbah. Kembalinya kepada sesuatu yang mendahului dalam lafaz dan rutbah. Lihat. Ata rabbahu Musa, dhamir ha. Kembalinya ke mana ini? Musa. Ya. Kembalinya kepada Musa. Atau kita jelaskan yang ini ya, ata Musa rabbahu ya. Ata Musa rabbahu. Ata Musa rabbahu ini dhamir kembali kepada sesuatu yang mendahului dalam hal lafadznya. Duluan mana lafaz Musa dengan rabbahu? Lafaz Musa. Juga dhamir ha ini kembalinya kepada sesuatu yang mutaqaddim, lebih tinggi dalam hal rutbahnya. Musa fa'il, rabbahu maf'ul. Mana yang lebih tinggi rutbahnya, fa'il yang maf'ul? Fa'il. Ya itu. Sehingga boleh dikatakan apa? Atau rabbahu Musa ataupun ata Musa rabbahu. Alasannya apa? Tadi. Karena dhamir ha ya ketika dikatakan ata Musa rabbahu itu kembalinya kepada sesuatu yang mendahului dalam hal lafaz. Ata Musa rabbahu. Ha kembali kepada Musa dan ha dan Musa lafaznya mendahului dari rabb. Kemudian rutbah, dan dalam rutbah juga dalam hal kedudukannya. Ha dhamir ha kembali kepada Musa dan Musa rutbahnya fa'il. Fa'il lebih tinggi rutbahnya daripada maf'ul. Ya. Nah itu. Adapun pada contoh tadi ata rabbahu Musa. Di sini rabbahu ha kembalinya kepada Musa, ya kan? Dia dari sisi lafaz bagaimana? Kembalinya kepada Musa. Mutaakhir ya. Jadi dhamir ha ini kembalinya kepada sesuatu yang mutaakhir lafzan. Tapi rutbahnya tinggi. Ya, ata rabbahu Musa. Ha ini kembali kepada Musa kan? Musa dari sisi lafaz mutaakhir diakhirkan. Ini turun. Tapi dari sisi makna Musa fa'il, ini tinggi, ini boleh. Jadi kalau dhamir itu kembali kepada yang mutaakhir semua lafaz dan apa? Rutbahnya enggak boleh. Kalau salah satunya saja boleh. Kalau dua-duanya apalagi? Nanti ini pembahasan ini terus berulang. Paham gak kira-kira tentang bahasan mutaqaddim, lafdhan wa rutbah, mutaakhir, lafdhan wa rutbah? Tergambar gak? Belum. Kalau lafadz jelaskan, lihat kalau kita cermati. Atarabbahu Musa. Dhamir ha kembalinya kepada Musa kan? Nabi Musa dari si lafadz duluan mana? Rabbahu dengan Musa. Musa berarti dia mutaakhir. Ya, lafadz diakhirkan kan? Betul gak? Ya, berarti dhamir ha kembalinya kepada yang mutaakhir apa? Lafadznya. Sekarang kita dari sisi rutbah atau kedudukannya. Rabbah maf'ul, Musa fa'il. Lebih tinggi mana maf'ul dan fa'il? Fa'il. Maka dikatakan dhamir ha ini kembalinya kepada sesuatu yang mutaakhir lafadznya dan mutaqaddim rutbahnya. Ini boleh. Adapun dalam contoh tadi kalau dibalik, ata Musa rabbahu, dhamir ha kembalinya kepada Musa kan? Dari sisi lafadz Musa mutaqaddim atau mutaakhir dibandingkan dengan rabbahu? Mutaqaddim, mendahului kan? Dari sisi rutbahnya, Musa dan Rabbah lebih tinggi mana? Musa fa'il, Rabbahu maf'ul. Musa, berarti dhamir ha pada Rabbahu kembalinya kepada sesuatu yang mutaqaddim lafaz dan rutbahnya. Paham? Ya, ini pembahasan ini terus berkait gitu. Ya, ya setelahnya, tanggung ya. Satu lagi tampil. Pokoknya kalau dhamir itu kembali kepada yang mutaqaddim semuanya, boleh. Atau mutaqaddim salah satunya, boleh. Mutaqaddim lafaznya, ya. Kemudian mutaakhir rutbahnya, boleh. Atau mutaqaddim rutbahnya, mutaakhir lafadznya boleh. Tapi kalau kembali kepada mutaakhir semua, mutaakhir lafadznya dan mutaakhir apa? Hah? Rutbahnya enggak boleh. Ya. Nanti akan datang. Wal wajib, contoh yang wajib. Ini apa? Wajib mengakhirkan fa'il dari maf'ul. Dan yang wajib, yakni wajib untuk mengakhirkan fa'il dari maf'ul. Contohnya lihat. Wa idibtala Ibrahima Rabbuh. Wa idibtala Ibrahima Rabbuh. Ingatlah ketika Rabbnya menguji Nabiullah Ibrahim, atau ketika Nabiullah Ibrahim diuji oleh Rabbnya. Nah, ini wajib. Tidak boleh dikatakan apa? Wa idibtala Rabbuh Ibrahim. InsyaAllah bisa menjawabnya. Kenapa tidak boleh dikatakan kalau kita bikin kalimat sendiri? Ibtala Rabbu Ibrahim, enggak boleh. Kenapa? Hah? Karena ketika itu rukbahnya dhamir, ataupun ketika itu hak kembali kepada yang mutakhir lafadznya dan rukbahnya sekaligus. Iya kan? Iya, ibtala Rabbuhu, hak kembali kepada Ibrahim. Ibrahim dari sisi lafadznya diakhirkan. Dari sisi rukbahnya diakhirkan juga. Kenapa? Maf'ul. Maka enggak boleh. Wadhalika li'annahu law quddima al-fa'ilu huna, yang demikian dikarenakan seandainya fa'il di sini didahulukan dengan dikatakan ibtala rabbu Ibrahim, la lazima. Ini akan mengharuskan melazimi audu dhamir, kembalinya dhamir ala mutaakhirin kepada sesuatu yang diakhirkan lafaz dan rutbahnya. Wadhalika la yajuz, dan itu tidak boleh. Apa? Tidak boleh. Wa kadzalika nahwa qaulika, demikian pula contoh ucapanmu dorobani Zaidun. Tidak boleh. Dikatakan apa? Doroba Zaidun iyaya. Kalau ini alasannya beda. Alasannya beda. Wa dzalika li'annahu law qila, yang demikian kalau dikatakan ya, yang demikian dikarenakan seandainya dikatakan doroba Zaidun iyaya, lazima faslu dhamir. Ini melazimi, mendatangkan, mengharuskan untuk mendatangkan dhamir munfasil. Ma'atamakuni min ittisalih. Melazimi penggunaan dhamir munfasil padahal masih mungkin untuk menggunakan dhamir muttasil. Melazimi pemisahan dhamir atau mendatangkan dhamir munfasil padahal masih mungkin mendatangkan dhamir yang muttasil, dan itu enggak boleh. Kata Ibnu Malik, wa fi ikhtiyarin la yaji'ul munfasil idza ta'adda an yaji'al muttasil. Wa fi ikhtiyarin, dalam keadaan bisa memilih. Ya, tidak darurat syi'riyah. La yaji'ul munfasil, tidak boleh datang dhamir munfasil. Idza ta'adda an yaji'al muttasil, apabila masih mungkin dia datang dhamir muttasil. Paham ya? Ya. Kecuali dalam syair, beda darurat syi'riyah. Wa dzalika aidan la yajuz, menggunakan dhamir munfasil padahal bisa menggunakan dhamir muttasil, itu tidak boleh. Sehingga harus dikatakan darabani Zaidun, enggak boleh dikatakan daraba Zaidun iyaya. Iya. Nah, masih ada yang lain. Cukup dulu lah insyaallah. Sebelum akhiri, barangkali ada yang belum paham. Ya wallahu a'lam. Subhanallahi wa bihamdihi, syukran la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.